Kita lanjutkan pembacaan kita tafsir Al-Nisa. Kita masuk pada tafsir surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syamsu kuwirat wa ila nujumu kadarat. Apabila matahari nanti digulung. Hai ila syamsu lufat wa dhahaba dawuha. Apabila matahari nanti akan dilipat sehingga hilanglah cahayanya. Wa idzan nujumu qadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Ai wa idzan nujumu tanasarat wa dhahaba nuruha. Dan apabila bintang-bintang ini berjatuhan-berjatuhan dari atas langit, wa dhahaba nuruha, sehingga hilang cahayanya. Ini menunjukkan tentang salah satu kejadian yang terjadi di hari kiamat. Itu adalah ketika matahari digulung sehingga sudah tidak lagi ada cahayanya. Yang sekarang kita lihat matahari setiap hari begitu terangnya. Begitu terangnya matahari, ternyata nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya dan menggulung matahari tersebut. Demikian juga bintang-bintang berjatuhan ke muka bumi sampai hilang cahayanya. Surat At-Takwir disebutkan di dalam tafsir Mukatsir Allah sebuah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, man sarahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal 'ain. Barang siapa yang ingin untuk melihat kondisi hari kiamat seolah-olah melihat dengan kedua matanya, falyaqra idza syamsu kuwirat, maka hendaknya dia membaca surat idza syamsu kuwirat. Wa idza sama'u syaqqat, membaca idza sama'u syaqqat surat al-insyiqaq. Wa idza sama'u fatarat, dan surat al-infitar. Jadi surat ini At-Takwir, al-insyiqaq, al-infitar, disebutkan di sana kejadian-kejadian yang begitu nyata terkait hari kiamat. Iya. Tadi yang disebutkan yang berada di atas, yang berada di langit, kejadiannya matahari dalam keadaan digulung, bintang-bintang yang berjatuhan, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang ada di bumi. Wa idzal jibalu sujirat. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ya. Ayat wa idzal jibalu suyirat an wajhil ardi. Apabila gunung-gunung tersebut itu diperjalankan di permukaan bumi, diangkat. Dalam ayat yang lainnya, wa tarul jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab. Engkau lihat gunung-gunung itu dalam keadaan kelihatannya berdiam diri. Padahal nanti pada hari kiamat gunung-gunung tersebut akan diperjalankan seperti awan. Dicabut dari akarnya sehingga buminya akan bergoncang. Karena pasaknya yaitu gunungnya dicabut, setelah itu gunung-gunung diperjalankan. Baik. Fasarat haba'an membasah, sehingga gunung tersebut menjadi hancur. Ya, menjadi hancur seperti debu yang berterbangan. Wa idzal 'isyaru utilat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan apabila nanti di hari kiamat unta-unta yang lagi bunting itu ditelantarkan. Ai wa idzal naw al-hawamil turikat wa uhmilat. Apabila unta-unta yang lagi bunting itu ditinggalkan dan ditelantarkan oleh pemiliknya. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hari kiamat dahsyatnya sampai orang membuat lupa. Lupa anaknya, lupa istrinya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari orang-orang terdekatnya, termasuk unta yang sangat-sangat berharga. Isyar, ya, itu artinya unta yang lagi bunting 10 bulan. Itu unta lagi mahal-mahalnya. Ya. Unta itu dia umur buntingnya ada yang sampai 15 bulan, ada yang 13 bulan. Baru unta yang lagi bunting ini umur 10 bulan ini lagi disayang-sayangnya sama pemiliknya. Harta yang sangat berharga. Tapi ketika hari kiamat tiba, itu semuanya ditinggalkan, tidak diperdulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan unta, anak sendiri akan ditinggalnya. Ya, bayi yang lagi disusui akan ditinggalkan. Ya, karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Wa idzal wuhushu husyirat. Ay wa idzal haywanat al-wahsyiyah jumi'at wa ikhtalatat. Dan nanti apabila hewan-hewan yang liar, ya, itu dikumpulkan, kemudian mereka dipersatukan di sana, liyat tasallahu min ba'diha li ba'din, agar Allah mengkisos satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu ditegakkan di sana keadilan. Sampai-sampai hewan-hewan liar itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dikisos. Apa itu kisos? Dituntut satu dengan yang lainnya. Padahal ini hewan, binatang. Terus bagaimana dengan manusia? Ya, tentunya lebih-lebih lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, "La tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta tuqada li-syatil jalha min syatil qarna." Sungguh akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya nanti di hari kiamat dengan seadil-adilnya. Sampai dituntut, dikisos dari kambing yang patah tanduknya atau untuk kambing yang patah tanduknya menuntut kambing yang tidak patah tanduknya. Dikembalikan. Dibalaskan segala kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan para makhluk sampai hewan saja ditunaikan kisos, apalagi manusia, ya, sehingga ini diantara hikmah kita beriman dengan hari kiamat, karena ketika di dunia banyak sekali tindak kezaliman, tindak perbuatan pelanggaran hak-hak sesama hamba-hamba Allah itu belum ditunaikan dengan seadil-adilnya, ya, belum dikembalikan, yang sana masih berbuat zalim belum selesai, yang sana masih, ya, mengambil hartanya demikian belum selesai, yang sana masih masya Allah, ya, melakukan kezaliman-kezaliman. Terus kapan diselesaikannya? Nanti di hari kiamat. Ya, manusia semuanya akan dikumpulkan dan kemudian di hari kiamat akan dikembalikan hak-haknya. Jangankan manusia yang mulia, binatang-binatang saja, termasuk al-wuhush, hewan-hewan liar yang ada di hutan. Ya, di sana terjadi kezaliman, binatang ini memangsa binatang ini dan seterusnya. Itu saja ditunaikan kisos, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Baik, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kalau ada kezaliman sesama kita hendaknya segera diselesaikan. Ya, mankana indahu mazlamatun li akhihi fi nafsihi wa malihi. Ya, aw fi syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala mata. Aw kama qala al-Rasul. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, apakah dalam mendzalimi hartanya, mendzalimi fisiknya, mendzalimi kehormatannya, maka hendaknya dia segera minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi berharga lagi, tidak lagi berharga harta dan kekayaan. Masyaallah rahimakumullah. Ini kondisi terkait dengan yaumul kiamat. Hewan-hewan dikumpulkan dengan tujuan untuk dikisos satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa inna biharu sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Ay wa idzan biharu ukidat, apabila lautan itu dinyalakan. Laut yang sekarang kita lihat biru, yang sekarang kita lihat kayaknya sejuk, pandangannya enak dilihat biru. Tapi ternyata nanti pada yaumul kiamah, saking dahsyatnya kemarin hari kiamat, lautnya ukidat. Dinyalakan. Dipanaskan sampai menyala. Fasarat ala idhamiha naran tatawaqqad. Sehingga laut yang begitu besarnya, yang begitu luasnya, itu menjadi api yang menyala-nyala. Ya, ini diantara perkara yang mengerikan pada yaumul kiamah. Ya, lautnya berubah menjadi api yang menyala-nyala. Tidak bisa terbayangkan betapa panasnya kondisi ya dunia ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Dan apabila ruh-ruh itu dalam keadaan dikelompok-kelompokkan. Ai wa idzan nufusu qurinat bi amsalihi wa nadhairiha. Apabila arwah-arwah itu dikumpulkan ya dengan yang semisalnya, dengan yang sejenisnya. Setiap insan memiliki arwah, memiliki ruh. Lah ruh itu barakallahu fikum memiliki tipe tipikal-tipikal yang kemiripan. Ya, barakallahu fikum. Di sana ada ruh yang memiliki tipe yang sama, sukanya dengan ibadah, sukanya dengan ketaatan, sukanya dengan kebaikan. Di sana ada ruh yang sukanya, masya Allah, alhamdulillah, nasallahu alaihi, sukanya dengan kemaksiatan, kesyirikan, kedurhakaan. Ya, itu dalam keadaan apa? Arwah-arwah yang seperti ini akan dikumpulkan sesuai dengan tipenya, jenisnya. Yang baik-baik dikumpulkan dengan yang baik-baik. Arwah yang jelek-jelek dikumpulkan dengan yang jelek-jelek. Ya, karena nanti di yaumul kiamah tidak ada lagi orang bisa berdusta. Subhanallah. Kalau di dunia mungkin orang bisa berdusta. Ya, nasallallahu alaihi. Ya, arwahnya masih bisa disembunyikan. Tapi nanti di yaumul kiamah enggak bisa. Arwahnya yang mau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang bagus berkumpul bersama ya, orang-orang yang bagus. Jiwa-jiwa yang jelek, yang mencintai kejelekan dan kekufuran dan kemaksiatan akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Ya, tentunya setelah itu akan ada tindak lanjut dari ya apa? Yaumul hisab, hari penghitungan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, ay wa idza tiflatul madfunatu hayatan, apabila bayi perempuan yang di zaman jahiliyah itu dikubur hidup-hidup itu dihidupkan. Su'ilat yaumal qiyamati su'alan tadyibin. Ya, lah, latakiyatin liwa'idiha. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk menghibur bayi ini. Ya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa engkau dibunuh? Eh, bi ayyi dzambin kana dafnuha, dengan dosa, dengan sebab dosa apa ini bayi bayi ini dikubur hidup-hidup. Ya, ini di antara zaman jahiliyah, zaman dulu tatkala bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena orang tuanya enggak suka mendapati bayi perempuan. Ya, subhanallah. Dan ternyata di zaman sekarang bukan cuma bayi perempuan saja, laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Hasil perzinaan, hasil ya hamil di luar nikah, akhirnya apa? Dikubur, dibuang dan seterusnya. Ya, kalau di zaman dulu sebelum Rasulullah SAW cuma perempuan gitu. Ya, kalau zaman sekarang, ya alhamdulillah, sangat parah. Ya, khotaliman azan Allah yakum, itu semuanya akan ditanya, kenapa kau ditukau dibunuh? Kenapa kau dikubur? Ya, kata para ulama, kalau bayinya saja ditanya, terus gimana pelakunya? Pasti akan ditanya. Walaupun bersembunyi di mana, ya, walaupun dia melarikan diri kemana, bayinya ditemukan di pinggir sungai dan seterusnya, orang tuanya nggak tahu gimana. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk menemukannya. Di sini terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang yang membunuh bayi. Ya, membunuh bayi yang tanpa berdosa. Ya, walaupun hasil zina enggak boleh dibunuh, dia makhluk. Ya, dan dia harus di memiliki apa? Harus dijaga kehidupannya. Kemudian ayat berikutnya, wa idza suhufun nushirat, dan apabila lembaran-lembaran amalan itu dibagikan kepada pemiliknya. Aywa idza suhuful a'malu uridat, apabila lembaran-lembaran amal para hamba ditampakkan. Ya, di antara kejadian hari kiamat nanti adalah catatan amalan ditampakkan kepada hamba. Wa idza sama'u kusitat, aywa idza sama'u kuli'at wa uzilat min makaniha, apabila langit nanti akan dihilangkan dari tempatnya. Dihancurkan, ya, dihilangkan dari tempatnya di atas. Kemudian, ya, wa idzal jahim su'irat, dan apabila neraka jahim itu dipanaskan, ay uqidat fa udrimat, neraka yang sudah panas tambah dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jannatu usdifat, ay wa idzal jannatu darun na'im kurribat min ahliha al-muttaqin, apabila surga negeri kenikmatan itu didekatkan kepada para ahli surga, orang-orang yang bertakwa. Wa idza waqa'a dzalika, ya, kalau itu semua sudah terjadi dan manusia pada melihat, alimat nafsum ma akhbarat, maka para jiwa tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin syarr, setiap jiwa baru yakin apa yang telah dirinya kerjakan, ya, apakah amalan kebaikan, apakah kejelekan, itu baru dia meyakininya. Oh, sekarang sudah terjadi kiamat. Oh, sekarang betul-betul sudah terjadi kiamat. Kenapa? Tadi semua kejadian-kejadian sudah dilalui, dilihat, dialami. Ya, ma'asyiral rahiman wa rahmatullah. Ini diantara kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait hari kiamat. Kalau sudah terjadi semuanya, orang-orang kafirnya baru yakin dan beriman. Tapi di situ sudah tidak lagi bermanfaat keimanannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejelekan-kejelekan, dan semoga Allah menjaga keimanan kita semuanya. Kita nanti cukup sampai di sini, nanti lanjut di waktu yang akan datang. Subhanallahumma rabbana bihamdika, syabbana la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.